wanita semua sama. Ingin dicinta, ingin dimanja. Butuh perhatian, butuh perlindungan dari orang yang paling tersayang. Tapi mengapa engkau tak pernah menghiraukan tentang diri ini, sedangkan dirimu selalu meminta agar aku setia padamu. Jelas wanita semua sama. Kau anggap aku sebagai pelabuhan, sewaktu-waktu hanya tuh bersinggah. Bukan diriku tak mampu melakukan, membagi cinta dengan lain orang. Namun ku junjung tinggi sucinya kasih sayang. Jelas wanita semua sama. Kau anggap aku sebagai pelabuhan, sewaktu-waktu hanya tuh bersinggah. Bukan diriku tak mampu melakukan, membagi cinta dengan lain orang. Namun ku junjung tinggi sucinya kasih sayang. Jelas wanita semua sama. Dari orang yang paling tersayang. Jelas wanita semua sayang.